kuasa bumi dan surga. Kau memang indah. Wo oh oh. Kau getar ke seluruh semua jiwa. Kau memang indah. Wo oh oh. Takkan munafik aku sayangku. Bagiku kau arti keindahan. Bumi dan surga, kau juga indah. Oh oh oh, kau bangkitkan gelora api cintaku. Kau memang indah. Oh oh oh, Villa di mataku engkau pun sempurna. Diteruskan kekuatan cinta. Oh oh oh. Sampai mati ku puja, engkau ku puja. Kau sayangku, kau luna dawa-dawa cintaku. Kau wai cintaku, kau dewi. Sampai mati ku puja, engkau ku puja. Kau sayangku, kau alunan dawai-dawai cintaku. Dawai cintaku, kau dewiku. Kau memuja sampai mati ku puja, engkau ku puja. Kau sayangku, dawai cintaku, kau dewiku. Oh oh oh, oh oh, kau lah hikayat, hikayat cintaku.